jika anak cucu Adam meninggal, jika kita meninggal, sudah berada di alam kubur, maka amalan kita terputus, kecuali dari tiga hal yang sangat hebat yang mampu menembus alam barzakh, terus mengantar catatan kebaikan kita ke atas langit. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah yang terus mengalir. Ada orang bersedekah ikhlas di atas petunjuk, ikhlas membangun masjid, dan membangun masjid di atas petunjuk tidak melanggar, tetapi tidak pada tempatnya. Akhirnya masjidnya tidak diisi oleh jamaah. Setahun kemudian kosong. Kosong sama sekali. Tidak mengalir. Karena itu pandai-pandailah menyalurkan harta kita. Lihat yang jelas manfaatnya, besar kegunaannya, disertai dengan keikhlasan dan di atas petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka bersiaplah untuk terus menerima kebaikan-kebaikan walaupun jasad kita telah hancur oleh tanah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu Quran, ilmu sunnah yang diajarkan, yang disampaikan, yang terpahami, teramalkan, sehingga penyebarannya pun semakin luas, mengalir jamaah. Walaupun kita telah berada di bawah tanah, berada di alam barzakh. Barzakh, benteng, sesuatu yang tertutup. Amalan ini tetap bisa menembusnya. Yang kedua, anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang mendoakannya. Seandainya kita punya satu anak soleh yang siap mendoakan kita setelah wafatnya kita, maka ini sudah mengalahkan dunia beserta segala isinya. Karena itu ikhwah, perhatikanlah pendidikan anak-anak kita. Orang tua adalah manusia yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anak. Bukan ustadz, bukan gurunya di sekolah, bukan ustadznya di pesantren, tapi kedua orang tua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang dilahirkan lahir di atas fitrah. Fa'abawah, maka kedua orang tuanya lah, yuhawwidani, yang menjadikannya Yahudi, au yunassirani, menjadikannya Nasara, au yumajjisani, atau menjadikannya Majusi. Dan disebutkan kedua orang tuanya menjadikannya Muslim. Sebab lahir di atas fitrah, itu sudah lahir di atas Islam. Tinggal dituntun dengan petunjuk Quran dan Sunnah, maka pasti kontak. Coba cermati, banyaknya sebab yang bisa menggelincirkan anak dari fitrahnya. Tetapi kenapa kedua orang tua yang Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan dalam hadis ini? Bukankah lingkungannya bisa? Teman-temannya bisa? Mungkin tabiat anak itu? Mungkin gurunya? Mungkin-mungkin dan banyak lagi. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan fa'abawah, maka kedua orang tuanya la yuhawwidani, yang menjadikannya Yahudi, ayunassirani, menjadikannya Nasara, ayumajjisani, menjadikannya Majusi. Kita jamaah. Karena itu setiap kesalahan pada anak kita, maka yang pertama yang harus disalahkan apapun keadaannya adalah orang tuanya. Kalau kita berpikir, kalau kita mengerti ilmu, tapi kalau kita orang-orang yang tidak belajar, ini akan datang ke sekolah marah-marah, mengomeli ustadz-ustadzahnya. Tidak sadar bahwa sebab anak itu seperti itu, sebab utamanya kembali kepada dia. Al-ikhwah rahimakumullah. Pendidikan anak adalah perkara besar dalam Islam. Sesuatu yang teramat hebat dalam kehidupan seorang Muslim. Ini harus menjadi perhatian besar kita. Di antara perkara yang sangat nampak menunjukkan keluar biasaan pendidikan anak itu adalah wasiat Luqman kepada anaknya. Hamba soleh dari Bani Israel yang Allah telah beri hikmah. Betapa banyak hikmah. Tapi kenapa hikmah yang Allah beri kepada Luqmanul Hakim ini, yang Allah patenkan dalam kitab yang teramat mulia ini, Al-Quranul Karim, kenapa? Karena luar biasanya hikmah itu. Hikmah. Wa idh qala Luqman li ibnihi. Coba lihat. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ini hikmah orang tua kepada anaknya. Ini pendidikan orang tua kepada anaknya. Yang dari sinilah setiap pendidik harus mengambil ilmu. Kalau tidak, maka akan kacau nilai-nilai pendidikan kita. Alikhwah rahimakumullah. Banyak kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala telah turunkan. Kitab yang disebutkan dalam Quran Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, ini hanya berapa persen dari kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Sementara Nabi dan Rasul, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, 315 orang. Kenapa hanya kitab-kitab ini yang diingatkan dan diambil sebahagian hikmahnya? Itu tidak lain karena luar biasanya ilmu yang terdapat dalam kitab. Terus wasiat Luqmanul Hakim kenapa diikutkan kalau begitu? Bukan Nabi dalam pendapat yang sahih. Bukan Nabi. Hanya hamba yang Allah beri hikmah. Pendapat yang sahih, bahkan beliau dari kalangan budak diberi hikmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat ketika orang sudah diberi hikmah. Faqad utiya khairan katira. Sungguh telah diberi sesuatu yang teramat banyak. Dimuliakan, didudukkan dalam kedudukan yang sangat luar biasa tingginya. Hikmah Luqmanul Hakim Allah subhanahu wa ta'ala patenkan dalam Quran. Alikhwah rahimahumullah. Tidakkah hal ini membuka fikiran kita akan luar biasanya pendidikan itu? Dari sekian banyak hikmah Luqmanul Hakim yang disebutkan dalam Quran adalah hikmah dalam pendidikan anak. Yang ini yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakannya sebagai hikmah yang sangat besar. Alihwa rahimakumullah. Dari sinilah ikhwa, sangat perlu kita memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Belum tertarik? Musuh-musuh Islam dalam upaya merusak agama kaum muslimin memusatkan pada generasi muda. Lelaki, wanita. proses pengrusakan bahkan sejak dalam kandungan. Coba lihat, sudah menjadi teori yang diterima dengan mudah oleh banyak kaum muslimin. Kalau kamu ingin anakmu perkembangan otaknya cepat di saat masih dalam kandungan, perdengarkan musik dan terbukti perkara ini memang betul-betul merespon otak. Tetapi bagaimana agamanya? Masih dalam kandungan sudah dibiasakan dengan musik. Kenapa bukan ayat-ayat Quran? Apalagi ketika sudah lahir. Oh, luar biasa favoritnya Naruto. Sampai yang berjenggot pun, beruban pun Naruto juga. Apalagi Avatar dan banyak lagi, Doraemon. Kita tidak sadar, ikhwan. Ya, hal ini lelucon. Tetapi ketahuilah, sangat mengerikan bagi orang yang memahami bahaya kesyirikan. Cukup satu sisi saja, maka akan sangat jelas kengerian film-film itu dalam merusak akidah. Antum paham akidah wala bara? Dan banyaknya masalah dalam perkara akidah wala bara ini. Cinta dan benci. Saya mencintai sebab sejalan di atas akidah. Saya mencintai sebab sama-sama di atas akidah. Saya membenci sebab keluar dari akidah. Bahkan ada yang sampai gulu. Kebenciannya tidak pada tempatnya. Hebatnya perkara ini, wala dan bara. Antara gulu, penyepelean, dan pertengahan. Tapi bersamaan dengan jelasnya wala bara dalam Islam ini, mana wala bara kita terhadap anak kita yang sudah mencintai film-film itu? Kecintaan dalam bentuk sudah ingin mempraktekkan ilmu tokoh yang ditontonnya. Itu taraf mengerikan sudah ya. Itu mengerikan sudah. Menangis-menangis anak kita ketika tidak diberikan. Itu kecintaan apa sudah? Kalau sudah disertai dengan tangis. Mana wala bara kita? Al-ikhwah rahimahumullah. Musuh Islam terus melakukan serangan-serangan. Belum lagi sistem pendidikan kita yang kita bisa ukur dari hikmah besar ini. Di mana kadar program pendidikan kita, kurikulumnya, titik utama penekanannya dari hikmah besar ini. Kita mulai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Luqman al-hikmah an yashkur lillah. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid." Walaqad, dan sungguh, betul-betul, ataina, kami telah memberi Luqmana kepada Luqman al-hikmah, pemberian nikmat harus segera diimbangi dengan kesyukuran. Langsung Allah susul, anishkur lillah. Hendaknya engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yashkur, dan siapa yang bersyukur, fa inna ma yashkuru li nafsi, maka tiada, dia tidaklah mensyukuri kecuali hanya mensyukuri untuk dirinya. Wa man kafara, dan siapa yang kafir, fa inna Allah ghaniyyun hamid, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala maha kaya lagi maha mulia. Coba cermati awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala, lam, kemudian qad, fi'il madi. Lam ini waqi'ah fi jawabil khasm. Ada sumpah. Di situ tempat terikatnya lam. Disebut atau tidak, ada sumpah di situ. Allah sumpahi kita untuk menjelaskan besarnya perkara ini. Sumpah digunakan untuk apa, jamaah? Memperbesar perkara. Dan kalau Allah sudah bersumpah, maka jangan tanyakan lagi besarnya perkara itu. Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, "Inna Allah 'azim, la yuqsimu illa bi'azim." Aw kama qala, sungguh Allah Subhanahu wa taala maha besar, tidak akan bersumpah kecuali dengan perkara besar pula. Terus dikuatkan lagi dengan lam. Lam ini menguatkan. Kemudian qad juga datang untuk tahqiq, menegaskan kuatnya perkara ini. Ataina, sungguh, sungguh, betul-betul kami telah memberi kepada Luqman al-hikmah. Coba lihat besarnya perkara ini. Sekedar Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam Quran sudah menunjukkan besarnya. Ditambah lagi, kenapa hikmah Luqmanul Hakim yang disebutkan padahal bukan nabi dan rasul? Jelas menunjukkan besarnya perkara ini. Ditambah lagi, pemaparan hikmahnya datang dengan lafaz-lafaz ta'zim. Apa yang telah kita sebutkan tadi. Ditambah lagi, ataina, Allah datang dengan katana kami. Bukan di sini walaqad atallah, tapi ataina. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membesarkan perkara ini. Mendatangkan kalimat kami untuk dirinya yang maha esa. Lita'zim, untuk pembesaran perkara. Untuk menegaskan kepada kita besarnya hikmah ini. Dahsyatnya hikmah ini. Karena itu perhatikan, perhatikan betul hikmah ini. Tidak sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala tegaskan lagi pada kata hikmah dengan al di dalamnya. Luqman al-hikmah. Yang diberi al-hikmah. Kata hikmah yang pakai al, yang menunjukkan keluasan hikmah. Yang ternyata uraiannya, nasihat ayah kepada anaknya. Inilah yang teramat luas. Kemuliaan besar ini harus segera disusul dengan kesyukuran. Karena itu Allah perintahkan anishkur lillah, supaya dia bersyukur kepada Allah. Harus segera dia syukuri nikmat ini. Nikmat yang teramat besar, hikmah yang Allah Subhanahu wa taala beri. Siapa yang telah diberi hikmah? Faqad utiya khairan katira. Sungguh telah diberi sesuatu yang terbanyak. Apa itu hikmah? Bagaimana itu hikmah? Lihatlah dalam hikmah yang Allah sebutkan ketika Luqmanul Hakim menasihati anaknya. Luar biasa jemaah. Lafat-lafatnya, penempatan-penempatan lafatnya, kandungan-kandungannya, urutan-urutannya, seluruhnya menampakkan hikmah. Hanya kemampuan kita terbatas mengungkap kehebatan hikmah ini. Tetapi tetap harus disampaikan apa adanya. Al-ikhwah rahimakumullah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Dan siapa yang bersyukur, maka dia tidaklah bersyukur kecuali hanya untuk dirinya. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, maka dia tidaklah bersyukur kecuali hanya untuk dirinya. Coba cermati. Kalimat ini, kalimat yang mendorong kita untuk semakin kokoh di atas kesyukuran. Ini metode hikmah. Perintah didasari dengan pendorong pelaksanaan perintah. Ini pelajaran awal dari hikmah. Apa perintah Allah? Ushkur lillah. Sekedar Allah perintah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Allah beri kalimat. Siapa yang bersyukur, maka tidaklah kesyukuran itu kecuali untuk dirinya. Untuk apa kalimat ini? Mendorong melakukan perintah. Ini hikmah. Baik. Fadl. Ibn Kathir rahimahullahu taala mengatakan al-hikmah al-fahm wal-ilmu wat-ta'bir. Hikmah adalah faham. Ilmu dan kemampuan mengungkapnya. Hikmah adalah perkara besar yang sangat menuntut kesyukuran. Dan seorang pendidik harus mampu memiliki perkara-perkara ini. Yang kita inginkan anak soleh, jadilah hukama, jadilah orang tua yang penuh hikmah. jadi orang tua yang penuh hikmah. Kalau kita pintar memarahi anak-anak kita, hanya itu kemampuan kita, ini belum bisa jadi orang tua yang benar. Sebab orang kafir juga bisa memarahi anaknya. Apa bedanya kita dengan mereka kalau begitu? Sementara kita mengaku bukan sekedar muslim, tapi muslim yang paling hebat. Itu pengakuan kita. Ahli sunnah wal jamaah, salafiyun. Ingat tanggung jawab pengakuan itu. Kalau kita jujur di atas pengakuan kita, perkara ini jamaah, perkara kejujuran. Pengakuan-pengakuan terlalu bosan kita dengar dan kita lihat. Al-ikhwah rahimakumullah, bahkan kalau kita melihat bagaimana sistem pendidikan yang banyak orang kafir sudah menganggapnya ini hikmah. Kalau ini antum dengar, antum ikuti ceramahnya, ceramah pendidikan yang dilatar belakangi oleh hikmah dalam penelitian mereka yang berpuluh tahun, kemudian lahir hasil pendidikan itu, akan membuat banyak di antara kita mungkin akan mengatakan dia lebih baik dari saya. Sebab kita tidak akan bisa mengikutinya. Karena dalamnya sebahagian mereka dalam mengurai nilai-nilai rahmah dalam mendidik, yang merupakan kandungan besar dalam hikmah. Dalamnya mereka dalam mendidik, kesabaran. Hebatnya mereka dalam menempatkan. Menempatkan apa? Menempatkan posisi seorang pendidik untuk bisa mengerahkan potensi seluruh anak didiknya. Mereka pelajari. Seorang pendidik harus betul-betul mampu menguasai anak didiknya. Anak didik ini arahnya seperti ini. Arah pengembangannya ke sini. Diarahkan. Yang ini seperti ini. Pengembangannya ke sini. Saya ini gimana? Tapi kalau kita belajar, cukup dari nasihat Luqmanul Hakim, maka jangankan, bahkan kita mampu melihat cacat pada hasil penemuan mereka yang puluhan tahun, bahkan ratusan tahun dalam pendidikan itu. Kita mampu melihat cacatnya, kekurangannya. Al-ikhwah rahimakumullah. Saya kadang mendengar dialog masalah pendidikan anak dari radio, kadang radio RRI, kadang radio. Awalnya saya tercengang, luar biasa. Sampai seperti ini ternyata hasil yang mereka capai. Tetapi ilmu akidah, ilmu tauhid bereaksi, memberi masukan. Ilmu-ilmu tafsir, ilmu-ilmu yang datang dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, memberi ilmu. Oh iya. Ternyata banyak-banyak pencapaian mereka sebatas tabiat. Dan tabiat itu memang bagus. Tidak ada yang melihatnya, muslim maupun kafir, selama masih ada tabiatnya, pasti memujinya. Tetapi kita berbicara pendidikan yang bisa menembus alam barzah dan akhirat. Ini satu titik. Iya. Ini satu titik ini saja. Iya. Kita sudah bisa melihat cacat besar pada arah pendidikan mereka. Tapi banyak lagi titik. Al-ikhwah rahimakumullah. Sekarang lihat, fokus. Kita sudah dapat hikmah, satu hikmah di sini. Ketika Allah perintah, "Ushkur lillah," bersyukur kepada Allah. Allah langsung susul dengan dua hal. Satu, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi." Yang kedua, "Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid." Dua hal ini, dua hal yang merupakan metode hikmah yang teramat dalam dalam memerintah. Kita ingin perintah kita ditaati, terapkan dua metode ini. Luar biasa. Hikmah betul. Perintah untuk bersyukur langsung disusul dengan ilmu akan hakikat syukur itu. Wa may yashkur, siapapun yang bersyukur, kata Allah, fa inna ma yashkuru li nafsi. Syukurnya itu tidak akan kemana-mana. Syukurnya itu murni untuk dirinya. La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah perintahkan syukuri nikmat itu untuk Allah tambah, untuk kalian, untuk kamu. Ini apa ini? Kalau orang paham itu, tidak ada yang menolak untuk bersyukur. Kalau kita mampu memahamkan itu, maka tidak ada yang menolak perintah kita. Masalahnya adalah banyak-banyak perintah kita hanyalah emosi. Tergesa-gesa mau orang. Kita tidak mampu mengantar mereka untuk paham akan kehebatan, keluar biasaan, kenikmatan, dan hakikat perintah itu. Ini hikmah jamaah. Apalagi ketika disempurnakan dengan yang kedua. Wa man kafara. Kalau yang tadi daya tarik, yang direspon harapan, yang direspon cinta, itu namanya targhib. Kalau yang kedua, wa man kafara, ini direspon takut. Wa man kafara, siapa yang kafir, tidak mau bersyukur, padahal telah diberi nikmat untuk ditambah, tapi memilih jalan kekafiran. Tidak tanggung-tanggung Allah memberi peringatan, langsung Allah menyebut dua namanya. Lengkap dengan nama yang tiada tandingannya, Allah. Fa inna Allah ghaniyun hamid. Maka sungguh Allah ghani, maha kaya, lagi hamid, maha mulia. Singkatnya apa? Allah maha kaya, Allah maha mulia. Artinya apa? Kamu tidak mau bersyukur, bahkan seluruh manusia tidak mau bersyukur, tidak akan mengurangi kebesaran kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dia ghani dalam seluruh keadaannya, lagi hamid, lagi mulia dalam semua keadaannya. Justru ketidaksyukuran kalian adalah bahaya bagi kalian, sebab kalian menentang dia yang maha tidak memerlukan siapapun juga, bahkan seluruhnya sangat mengharapkannya. Keingkaran kalian adalah ancaman bagi kalian, sebab kalian mengingkari dia yang maha terpuji. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini hikmah. Coba yang jadi guru, jadi pendidik, guru TK, guru SD, atau ibtidaiyah, atau jadi ustad, iya, ustad kecil, ustad besar, terserah istilahnya apa. Kita tidak di atas hikmah ketika tidak memahami perkara ini. Allah menampakkan kepada kita hikmah sebelum memaparkan hikmah Luqmanul Hakim. Ini belum pemaparannya. Baru pemberitaan. Tetapi ayat pertama yang merupakan pemberitaan, Allah telah memberi hikmah kepada Luqmanul Hakim, telah diisi penuh dengan hikmah. Al-ikhwah rahimakumullah. Coba kita masuk pada ayat kedua. Wa idh qala Luqmanu libnihi. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Wa huwa ya'idhu. Dalam keadaan dia ya'idhu, dari kata maw'idhah, memberi nasihat. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sungguh kesyirikan itu betul-betul merupakan kezaliman yang sangat besar. Ini ayat dari awal sampai akhirnya penuh keluar biasaan. Kita persingkat sedikit kandungannya, yang insyaallah ta'ala besok sampai akhir wasiat ini kita akan habiskan. Ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya. Berarti masuk proses. Ini yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Inilah hikmah besar ini. Ini hikmah besar ini. Yang Allah betul-betul inginkan kepada kita menjadi perkara yang besar dalam hidup kita. Menjadi nilai-nilai takwa kita. Sebab sifat orang bertakwa, hudal lil mut. Dalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kata Allah, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Sebelum kita lanjut, kita punya anak. Siapkah kita mengucapkan ucapan seperti ini? Sebelum Luqman mengucapkan, Allah jelaskan kondisi Luqmanul Hakim dalam berucap. Wa huwa ya'idhu. Wa huwa dalam keadaan ya'idhu. Berarti bukan sembarang ucapan, tapi ucapan maw'idhah. Ceramah itu banyak jenis ceramah. Tapi yang ditekankan di sini ceramah mau'idhah. Ceramah sentuhan. Tahu yang namanya mau'idhah? Coba lihat hadis Irbad bin Sariyah. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mau'idhah. Wajilat minhal qulub. Wadarafat minhal uyun. Fakulna ya Rasulullah, awsina ka'annaha maw'idhatu muwaddi', fa'awsina. Suatu hari Nabi memberi maw'idhah kepada kami yang menggetarkan hati, yang membuat kami menangis. Air mata berlinang. Ini makna mau'idah. Siapa yang bisa berkata kepada anaknya seperti ini? Mau'idah, satu, penuh ilmu. Dua, penuh rahmah. Tiga, penuh nasihat. Empat, harapan agar supaya ilmu ini betul-betul bisa diterima. Gampang kalau mengatakan, nak, jangan syirik. Syirik itu kezaliman paling besar. Gampang. Lihat pendahuluannya dulu. Ingat, Allah mengatakan ini hikmah besar. Wa huwa ya'idhu. Para ulama mengatakan, hakim, orang yang hikmah itu, pasti memilih yang terbaik. Hakim akan memilih yang terbaik untuk diajarkan. Terus yang terbaik ini akan semakin baik ketika yang diajar itu orang yang paling dicintai. Luqman mengajar siapa sekarang? Anak manusia yang paling dicintai. Karena itu kata para ulama, pasti yang diajarkan adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Luqman. Sesuatu yang paling mendarah daging dalam diri Luqmanul Hakim. Akan wajibnya tauhid. Bahayanya syirik. Kalau antum paham ini, maka paham makna hikmah. Hikmah itu ilmu yang teryakini, yang teramalkan, yang menjadi di jiwa kita, yang betul-betul telah kita pahami, telah kita amalkan, telah kita rasakan nikmatnya, yang kita inginkan orang yang kita cintai merasakan juga hal itu. Ini orang yang bijaksana, jemaah. Banyak kebijaksanaan tidak nampak sebab banyak ilmu terpaparkan tanpa jiwa. Apalagi kalau sekedar kurikulum SD ini dan semacamnya. Iya, siap kurikulumnya. Ayah tinggal dibaca, oh iya begini cara mengajarnya. Selesai masuk. Mana jiwanya? Mana keinginan kita? Kita sebagai pendidik, sebagai orang tua yang pertama yang harus memahami perkara itu. Sehingga kita merasakan besarnya perkara itu, hebatnya perkara itu, mulianya perkara itu. Yang dengannya lahir keinginan, seinginkan orang yang saya cintai juga merasakannya. Ini hikmah. Alihwah rahimakumullah. Wa huwa ya'idhu. Dalam keadaan dia menasihati anaknya. Lihat kalimat awalnya. Ya bunayya. Ini kalimat apa ini? Saya sesuai dengan kadar kemampuan saya memahami bahasa Arab. Kalimat ini saya tidak bisa terjemah. Kalau pendekatan makna ada. Wahai anakku. Tapi tidak cocok. Sebab bunayya tasghir dari anak. Wahai anakku. Iya. Ya baniya. Ya bani. Tapi ini bunayya, tasghir. Tasghir banyak sebabnya. Dan di sini sangat nampak sebabnya adalah rizq. Kelembutan. Nilai rahmah. Kata anak datang dalam bentuk tasghir, diperkecil. Untuk apa? Untuk mengungkap ungkapan penuh rahmah terhadap hal itu. Kadang tasghir itu karena memang bentuknya kecil. Hirun, kucing besar. Hurairun, yang kecil. Bahrun, laut. Buhairun, ya danaunya. Laut kecil. Karena bentuknya kecil. Tapi diantara maksudnya adalah rifq. Karena kelembutan. Kita ingin menjadikan lafad itu lafad penuh lembut. Penuh rahmah. Ini dipakai. Ini dipakai Luqman kepada anaknya. Coba lihat jamaah. Kondisi ini jamaah. Saya katakan tadi saya tidak bisa terjemah. Saya hanya berupaya untuk meresapinya. Dan kondisi ini tidak akan bisa terungkap. Kecuali harus didasari oleh kata sebelumnya. Wa huwa ya'idu. Kita dalam posisi sebagai wa'id. Di atas mau'idah betul. Ini hikmah jemaah. Tidak usahlah materinya dulu. Cobalah setiap pendidik berada di atas perkara itu. Maka luar biasa jemaah. Banyaknya ilmu yang akan terpaham. Banyaknya ilmu yang akan mudah dimengerti. Banyaknya ilmu yang akan tembus masuk ke dalam sanubari anak-anak kita. Banyaknya manfaatnya akan tersebar. Kita berpacu dengan orang kafir. Yang betul-betul memaksimalkan segala kekuatannya. Untuk apa? Untuk mengkafirkan kita. Mengajak kepada agamanya. Al-ikhwah rahimakumullah. Kalau saya tanya, apakah nilai rahmah sangat nampak dalam hikmah Luqman kepada anaknya ini? Sangat nampak? Sangat nampak? Tanpa ada kata rahmah, sangat nampak. Wa huwa ya'idhu. Kemudian kalimat, ya bunayya. Kita pernah panggil anak kita seperti itu? Banyak-banyak panggilan anak kita justru bahkan dari nama yang baik berubah jadi nama yang jelek. Abdullah jadi Dul. Dul, Dul. Coba ikhwah. Kita ingin anak yang soleh. Rasakan kesolehan itu. Kemudian tawarkan kepada di hadapan anak kita. Itulah hikmah. Ini yang banyak kurang. Dan mulai disadari oleh banyak ahli pendidikan. Katanya yang banyak sekarang hanyalah pelajaran. Banyak-banyak pengajar. Jarang ada pendidik. Dibedakan. Belajar dengan mendidik. Banyak orang bisa mengajar. Tinggi ilmunya. Mengajarkan ilmu. Tetapi mendidik. Sulit kita cari pendidik. Kalau kita ambil istilah ini, berarti pendidik itu harus di atas hikmah. Seperti inilah Luqmanul Hakim. Sesuatu yang paling dicintai oleh Luqman pasti disampaikan kepada anaknya. sesuatu yang paling dimengerti oleh Luqman itu dipaparkan kepada anaknya. Sesuatu yang paling hebat dalam hidup Luqmanul Hakim itu diinginkan anaknya pun dapatkan. Ternyata yang pertama apa jemaah? La tusyrik billah. Luar biasa. La tusyrik billah. Jangan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik. Hikmah pertama. Nasihat pertama. Coba kurikulum pendidikan kita ini yang menjadi nomor satu. Berantas syirik. Coba. Kalau tidak, berarti apa? Berarti kita belum paham hikmah. Pendidikan nasional gimana kurikulumnya? Kalau sudah ada, luar biasa, seruan-seruan mencetak generasi yang berimtak. Ilmu pengetahuan dan ada kata tak, sudah takwa di akhirnya. Kata takwa sudah didungkap. Kalau ada takwa, berarti ada takut. Maka takut terbesar adalah takut terhadap syirik. Coba ini menjadi prioritas ini. Luar biasa kalau ini menjadi prioritas ini. Menjelaskan bahaya syirik. Ini yang pertama. Kemudian beliau susul. Inna syirka la zulmun adzim. Coba lihat hikmah ini. Larangan langsung disusul dengan apa? Dengan apa? Dengan ilmu yang memahamkan kita bahayanya larangan itu. Sungguh kesyirikan itu betul-betul kezaliman yang sangat besar. Sudah digunakan kata inna pakai la yang bermakna taukid juga. Sudah disifati dengan kata zulm, kezaliman. Diperhebat lagi sifatnya dengan kata azim yang teramat besar. Ketika kalimat larangan ini yang disusul dengan kalimat akan bahayanya larangan dengan lafaz singkat tetapi penuh makna. Ketika larangan dengan metode seperti ini dilontarkan dengan kekuatan mau'idah, rahmat, penuh nasihat, maka kita akan lihat hasilnya. Itulah hikmah. Bukan sekedar larangan dengan emosi. Bedakan. Ada yang melarang syirik, baik karena betul-betul mau perang saja. Gampang-gampang yang seperti itu. Yang sulit adalah berada di atas hikmah. Al-ikhwah rahimakumullah. Sebab yang kita inginkan, syirik betul-betul ditinggalkan. Kalau kita betul-betul menginginkan syirik ditinggalkan, kasihanilah mereka-mereka yang, orang-orang yang kita inginkan supaya lepas dari kesyirikan. Rahmati mereka dengan kekuatan hikmah, kekuatan nasihat, kekuatan rahmat, kekuatan mujahadah, agar supaya mereka betul-betul selamat dari syirik. Al-ikhwah rahimakumullah. Sama-sama melakukan terapi, tapi beda dasarnya. Beda kekuatannya. Takutnya orang penuh hikmah dalam memberikan larangan terhadap kesyirikan itu lebih besar. Takut yang sampai ke dalam, menggesek sanubari yang paling dalam, sehingga melahirkan kekuatan fitrah yang paling mendasar, nilai-nilai rahmah. Antum bisa pahami jenjang-jenjang itu. Saya kasih penggambaran seperti ini. Semoga kita pernah mengalami dalam hidup kita bersama anak kita. Di saat kita melihat anak kita melakukan pelanggaran, biasanya yang pertama muncul marah, pak. Untung kalau tidak menyusul yang di bawah, atau kalau tidak gerak ini mulut, marah. Nasihati anaknya, iya tidak mau lagi, menangis sudah. Oh, sudah. Besok melakukan lagi, marah. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada kita, maka kita akan lewati proses marah ini. Ketika melihat, bukan marah yang langsung muncul. Berpikir, apa sebabnya ini? Kenapa sampai berulang? Dia mampu menahan ini, emosi ini. Kenapa? Mulai berpikir. Lama berpikir, dia terapi. Mulai ada perbaikan, tapi berulang lagi. Dia tingkatkan berpikirnya, tapi berulang lagi, akhirnya muncul lagi yang pertama. Marah lagi yang dominan. Tapi kalau Allah inginkan kebaikan kepada kita, maka marah selanjutnya ini menyadarkan kita bahwa ternyata sikap ini salah. Sebab kita sudah disadarkan, ternyata marah-marah awal tidak mendatangkan banyak manfaat. Berulang dan berulang. Lahir apa? Kekuatan berpikir yang lebih dalam. Lahir kesadaran. Saya salah. Ada cacat kekurangan saya. Mungkin kalau kita lanjutkan lagi proses itu, akan lahir kasih sayang. Kasihan anak saya. Saya betul-betul mencintainya. Saya betul-betul menginginkan kebaikannya. Saya harus maksimalkan upaya perbaikannya. Tetapi sekarang memaksimalkannya dalam keadaan apa? Tidak ada lagi marah. Emosi sudah terkontrol. Marahnya hanya pada perbuatan. Tetapi marah yang dikontrol. Tetap ada marah itu. Bedakan ya. Bukan marah artinya total. Kita artinya anak melakukan perbuatan kita sukai. Oh bukan itu, enggak. Perbuatan tetap kita benci. Hanya marah yang membuat kita salah dalam bertindak. Ini lenyap. Berubah melahirkan apa? Kekuatan fikiran. Kekuatan hati. Kekuatan fitrah. Kekuatan rahmah. Bisa? Dan saya ingin pahamkan, banyak pendidik orang kafir bisa sampai di sini. Pahamkan ini. Cermatin. Orang kafir sampai di sini. Bisa sampai di sini. Kita tidak bisa? Apa kata dunia? Salafiyun tidak bisa. Padahal mereka adalah orang-orang terbaik. Bisa sampai ke sini. Hindu, Buddha, orang-orang Nasara, ini dominan mengandalkan kekuatan rahmah dan kasih sayang. dalam ajaran-ajaran mereka. Banyak dari mereka sampai ke dalam tahap tadi. Kita gimana? Oh, kita lanjut lebih dalam lagi, lebih luas lagi, lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi, lebih dahsyat lagi. Bagaimana? Gampang sekali, pelajari saja agama, terbuka itu. Ini yang tadi kita dengar apa? Coba lihat. Satu misalnya, dasar dari rahmah itu. Mereka merahmati karena apa? Apa dasarnya mereka merahmati anak? Darah daging saya, bagus, fitrah, tabiat. Bagaimana nantinya ketika dia besar? Gimana nantinya pendidikannya? Kasihan, dia akan menjadi orang-orang terbelakang, tertinggal. Ini masih pandangan-pandangan umum. Kaum muslimin melihat lebih jauh lagi. Gimana nantinya mereka di saat saya telah meninggal? Lahir pertanyaan. Ma ta'buduna min ba'di? Inilah. Kira-kira apa yang akan mereka sembah setelahnya, setelah saya meninggal? Sementara saya belum didik ini. Beda dasarnya? Mulai nampak perbedaan? Coba lihat ini. Nampak di sini jelas sekali perbedaannya. Dan kekuatan rahmah di sini lebih hebat lagi. Gimana nantinya mereka di alam barzah? Gimana nantinya mereka di negeri akhirat? Ini kasih sayangnya lebih jamaah. Islam di atas segalanya jemaah. Hanya harus kita akui, banyak kemampuan tangkap kita terhadap Islam belum masuk ke dalam hakikat Islam itu sendiri. Sehingga ketika melihat pembahasan, coba saya tidak ungkap tadi itu. Iya, proses tadi itu. Mungkin antum akan menganggap itu, itu muslim paling hebat sudah itu. Kalau sudah sampai itu, tidak, orang kafir banyak bisa sampai ke situ. Muncul kasih sayangnya terhadap anaknya. Dia mampu menekan emosinya. Gugur itu emosi. Dia muncul kasih sayang terhadap anaknya. Sampai dalam taraf yang sangat mengerikan, rela mengorbankan dirinya. Yang baca komiknya Naruto tidak bisa menangkap itu. Sempat terbaca oleh saya. Tapi saya tidak tahu akhirnya gimana. Yang jelas belakangan edisi terakhir terjadi pengungkapan. Kenapa sosok Naruto ini, ada monster di dalamnya. Bapaknya yang ternyata shinobi besar. Ninja hebat. Ibu dan bapaknya. Mengorbankan dirinya. Guna Naruto bisa mendapatkan kekuatan besar ini. Coba lihat. Kalau orang cermati itu nilainya tersentuh luar biasa ini. Orang larut itu. Hebatnya ini nilai kasih sayang ini. Supaya anaknya sukses besar. Tetapi orang yang paham tauhid, apa semua ini? Dalam dunia komik jamaah, itu dunia penyesatan yang sangat mengerikan. Kalau antum tidak punya resep untuk melenyapkan musibah-musibahnya, gugur. Dan banyak resep untuk melenyapkannya. Tapi banyak orang yang tidak sadar akan perkara itu. Saya kasih satu resep. Pahami bahwa itu hanyalah khayalan. Jangan pernah lepas dari ini. Dunia khayalan, karangan-karangan itu adalah proses agar supaya kita lupa bahwa itu adalah khayalan. Dan ini sudah memakan banyak korban. Seolah-olah dongeng-dongeng itu adalah sesuatu yang nyata. Saya pernah sampai baca Quran. Tidak tahu Quran apa. Baca di biasa di awal sekali di bagian sisi kiri ada bagian hal-hal aneh. Di situ mau melakukan pernikahan dengan tokoh komik. Dia sudah sangat cinta terhadap tokoh itu. Meresmikan pernikahan dengannya. Coba lihat nih. Sampai seperti itu. Tapi coba antum. Ini khayalan, ini khayalan. Orang mengkhayal, mengkhayal. Apa semua itu? Kita akan tersadarkan. Tapi ada 1001 kengerian lain. Yang kedua, saya ungkap yang kedua ini, saya praktis ini. Banyak antum terkena musibah ini. Apalagi penggemar cerita silat yang dulu itu. Siapa mengarangnya? Saya lupa juga. Antum harus memahami bahwa pengarang itu menginginkan sesuatu dari karangannya. Karangannya tidak akan lepas dari akidahnya. Karangannya tidak akan lepas dari agamanya. Karena itu curigai seluruhnya ketika dia selain muslimin. Dia tidak akan mengantar karangannya kecuali untuk menyesatkan kaum muslimin. Yakin. Karena itulah, orang membaca yang seperti itu, harus memahami, itu adalah proses berperang. Perang pikiran. Perang pikiran. Ini metode. Kita ambil dari metode para ulama besar ketika membaca kitab ahli bidah. Tidak sembarang orang bisa membacanya. Tapi ulama-ulama besar punya kekuatan. Di antaranya mereka sangat tanamkan ini ahli bidah, sangat mengerikan, bahaya. Mereka membacanya untuk mengungkap kesesatannya. Alikhwah rahimakumullah. Yang jelas banyak sekali nilai-nilai kasih sayang itu. Sampai dalam tahap tadi itu. Itu contoh tadi. Banyak sekali kisah, film dan semacam itu. Ketika orang lihat, sampai mencucurkan air mata. Karena melihat apa? Penggambaran kasih sayang yang dititipkan oleh sang sutradara. Akhirnya apa? Ketika orang lemah, akidahnya sudah larut. Menganggap, ini sudah luar biasa sekali. Cobalah. Tenang. Berfikir karena Allah. Kita akan lihat hal-hal itu. Bahwa ternyata, Islam di atas semua itu. Al-ikhwah rahimahumullah. Ini, dua ayat. InsyaAllah ta'ala, kita akan ungkap lebih jauh lagi. hikmah-hikmah besar yang ada dalam ayat-ayat ini. Ada hikmah yang merupakan adab, ada yang hikmah yang merupakan ilmu-ilmu besar dalam pendidikan anak. Ada hikmah yang merupakan adab-adab yang sangat mengerikan yang segera anak kita harus dituntaskan darinya, dan banyak lagi perkara. Insyaallah taala kita akan menjelaskan pertemuan besok. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika.